Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengusulkan agar pemerintah menggunakan metode kelulusan di negara-negara maju yang tetap memperhitungkan track record serta prestasi para siswa selama mengikuti proses pembelajaran, serta aktif menjaring siswa-siswa berprestasi, sama seperti yang sempat dilaksanakan di Indonesia melalui model PMDK atau model seleksi karya ilmiah remaja. Dan untuk melanjutkan bahasan atas usulan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah usulan Bapak untuk menjaring siswa-siswa berprestasi tidak akan mendiskriminasi siswa-siswa yang intelektualitasnya terbatas atau diistilahkan soso Pak Her? Nah begini, saya tidak percaya anak itu sampai lulus SMA itu ada yang soso. Yang soso itu karena lingkungannya. Kenapa? Ambil 100 anak lulusan SMA terpandai di Indonesia, kita adu dengan 200 anak terpandai dari Amerika, lulusan SMA. Saya jamin 100 anak kita menang semua. Gitu. Nah, lalu, 5 tahun kemudian lulus S1. Nah, baru disekolahin bareng ini. Saya jamin anak Amerika 70% menang. Terus sekolahin terus sampai S2. Saya jamin anak Indonesia nggak ada yang menang. Kenapa begitu Pak Her? Kenapa? Desain sistem pendidikan mereka menekankan pada logika, logik. Nah, sedikit mungkin pengetahuan kognitif yang diperoleh dengan hafalan dan dia memori di otak gitu. Tetapi dalam jangka menengah, jangka panjang, dasar logika ini punya dampak yang luar biasa gitu. Nah itu artinya apa? Ini bisa jangka menengah, jangka panjang. Yang kedua, ya, di dalam ini kemudian orang tidak lagi melihat ijazah SMA itu sebagai ijazah kelulusan di bawah SMA atau di bawah kelulusan atau yang lulus dengan nilai biasa-biasa itu artinya goblok. Gitu. Saya punya prinsip anak sampai lulus SMA itu nggak usah belajar lah, main aja itu masa mereka bermain kok. Peringkat ranking 1, ranking 2 ini menurut saya itu menghancurkan mental anak-anak itu. Ya senengan cuman ibunya aja kalau arisan, anak saya juara voli, juara renang, ranking 1 lomba jeng di sekolahnya gitu. Anaknya coba tanya, dia seneng gak ranking 1? Stres dia. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.